Markus 10. Lepak tutu Yesus sedda inia kalagaira ta Yudea samba kasilat oinan Yordan. Sedda leu oisia siri manua simigi paruru kamatania samba kele simareire pangantoman nangan sia. Nyageti oi pigapa tai parise masisibo Yesus. Nonorangan nia momoi leu igalak sinanalep nia simanteunia. Aliginangan nia Yesus. Kipa ay kuwa kakam si Mose. Kuarangan. Yuwa kele si Mose igalak sinanalep nia simanteunia. Ke ikaw surat pagalangan. Kuanangan kamatada Yesus. Kalulut keler patuan muile ay surat nake surukat nenek kakam si Mose. Tapoy tadanangan ay barake siri manua teka manua ay barake ansia si Manteu samba sinanalep. Ia tek lulunia ika kadiwake ukui samba inania si Manteu ilop-lop make tubunia kasinanalep nia. Balunangan sia sangakula. Oto taan rua sangakula andek sia. Si lop-lop pake nentai kamanua poi tak momoi ipasarake nia siri manua. Kele aratoili kalalep nonorangan nia minca si pasi ului nia pakalayan nekne. Wanangan kamatada Yesus. Kasei masih galak sinanalep nia. Lepak putali maunangan kasinanalep bagai. Sipaye elet lek nia kasinanalep nia nenda. Kiseda lewet sinanalep si pasi gagalak si Manteu nia. Putali maunangan kasimanteu bagai sipaye elel leutnia. Ia geti taro akerangan tatoga kamatat Yesus bule irapesia. Tapoi aragolu leksia sipasi uluinia. Ico aico nekne Yesus pugolu nangan kuanangan kamatada. Oba ake kam tatoga rawi kaku bak kekera kamsia. Siri manua kele nene lepo sibakati primata tai kamanua. Kukua nia kamatamui, kasai pak ke tak kele tatoga ipasiala primata teka manua, tak tugu guru nia kabagania. Lepa lakaya keknangan tatoga Yesus, kau nangan kabe nia kau tera, sukan ake nangan sia. Kele aibela Yesus iriuriwake puenunganan nia, oi sara siri manua pabalau kamatania. Pura ponangan kamatan Yesus inau-nau nia. Guru simatopit, kipa ku kagalai bule kuikemake puriman waya citaita tata. Kuanangan kamatania Yesus. Lukukua koda aku simatopit, taanai kasepak simatopit sarat taika manua le. Suruka taika manua anuagayan, bui nupamate, bui nupaelet, bui nupanangkou, bui numenengake boko, bui dupajo siri manua suru ukuinu samba inam. Kuanangan simakayo. Guru, sangamberi nia nekne aku kalayakean kapusulekat kupele. Kini renangan nia Yesus manuntunangan bagania kuanangan kamatania. Aipei sara simagulai kekeu. Kenan sakyake sangamberi sibabara katubum. Kaunungan bulagat nia kasimageba. Bara ibara pukaiwatnu ka sorga. Lepa oyekeu masitut aku. Kele ayarep tiboyen nene mabelek nangan baga nia. Tui nia kareureu baga. Simakope kayolek poik nia. Kini renangan sipasi ului nia Yesus. Kuanangan kamatada. Apatek besi kasimakayo tuguru ka primatat tai kamanua. Kiselek kabagada sipasi ului ararep tiboyet Yesus nene. Tapoi kuanangan minca Yesus. Ale tatogaku. Bulat mabesi tuguru ka primata tai kamanua. Onta pele malabei tubuluk kamatat susuila kasimakayo tuguru ka primata tai kamanua. Make punangan kabagada si pasi ului kuarangan pasasambada. Oto kaseale masih sesese puaragat. Kini renangan sia Yesus kuanangan. Kasiri manua baik nia tak memoi, tapi tak kiseda katai kamanua. Aipoi katai kamanua sangamberi nia le memoi. Kuanangan si Petrus, aku kadiwake ante baik kai sangamberi nia masitut ekeu. Kuanangan Yesus, kukuan nia kamatamui, senen si kadiwake lalep nia, Ele sasara inania, ele samaniunia, ele inania, ele ukuinia, ele tatogania, ele monenia, kalulut aku samba kalulut katuareman simaeru, katetere kineneget pele isisilo sangotunga minca lalep, saraina, maniu, ina, tatoga, mone, kenanen kabagat paureat. Samba kagogo isialu, ikep maket nangan priman wayat citai tatata. Tapoi maigi si puboboiki ibabailu si kateitei, samba si kateitei ibabailu si puboboiki. Aisia mwe enung rae ka Yerusalem, Yesus samba si pasi uluinia, boiki ake nangan tubunia Yesus kasi pasi uluinia. Maki senangan kabagada si pasi uluinia, samba si pasi tutut kateitei leu, bailu maloto. Nyageti sokai nangan minca si pasi uluinia Yesus, sarada sege ake nangan kamatada si pua ailigeti katubunia. Kuanangan, ayan tebai sita mananatra ka Jerusalem, sedangan te itu sesege ake togat siri manua katai imam sabeu, samba siagai surat, raukum nia imatei, samba rasegi ake nia kasiku arat sabulungan. Paloloi rangan nia, luji rangan nia, bobo rangan nia, samba mate ake rangan nia. Tapoi pasat telunga gogoi surunia minca. Lepa oi si Yakobus samba si Yohanes, tatogat Zebedeus kamatat Yesus, kuarangan kamatania. Guru, ai tedoget mai yakenen nu kakai. Kuanangan kamatada. Aponia tidoget mui akenen ku kakam. Kuarangan kamatania. Bule nu kaukai mudet sara kai katoet, sara kai katsiu nu kapulacanan nu geti. Kuanangan kamatada Yesus. Tak nuagai kam tidoget mui. Momoi pak nulok kam kapulokat pangoringan loketku, elek momoi pak turau kam pasiraukat rawakenen katubukku. Alergidangan nia, momoi. Kuanangan kamatada Yesus, nulolo tedakam kapulokat pangoringan loketku, samba turarau tedakam pasiraukat rawakenen katubukku. Tapoi mu udet kekat toet elek kekat ciuku, tak aku tuteteu. Aipo isipu udet cedda sarat sia pinatarek teka manuale. Kele ararep nia si pasi ulu isipulu, mangoi-ngoi nangan bagada kay Yakobus samba kay Yohanes. Nyageti sokay nangan sia Yesus, kuanangan kamatada. Duagay kam, saute kapolak, masipanyenei bangsada lek sia, samba sia sia beu mugege lek katubudda. Kakam geti bui kisedda. Ki ai katalaga mui siobak muabeu, kau le ibailu nia sipu uku kam. Samba ki ai katalaga mui siobak mute, kau le ibailu nia pagugulet mui. Ai poi beri togat siri manua tak mubeunan ayoi, mu pagugulet le samba masih kau engan nia panebu isimigi. Nyageti sege Yesus kayeriko. Kele aitu-itu Yesus samba sipasi ului nia, samba siri manua simigi ka Yeriko, aisara sima peset sipuoni si Bartimeus, togat Timeus, ainia mukukudu kabebet enungan, manindo panguruat. Kele ayarip Yesus tainacaret le tusasabau, mugereinangan. Yesus, togat David, kau imakate bagam kaku. Aserangan nia siri manua simigi ipu meng-meng. Takpoi iape iabe wake ipu gerei, Toga David, kau imakate wakam kaku. Nyageti toko Yesus kuanangan. Sogai kam nia. Sogai rangan sima peset kuarangan kamatania. Bui makarat bagam, suru ake ekeo. Ai sogayan nekeo Yesus. Ribaya keknangan sobenia sima peset suru nia iei ka Yesus. Kuanangan kamatania Yesus. Aponia noba kugalai katubum. Aleginangan nia sima peset. Bule imaico mataku guru. Kuanangan kamatania Yesus. Kenanan ayarawakean eke utonin bagam. Maico nangan lewet matania. Tutnangan Yesus kapuenunganan nia.